Konsultasi Syariah. Jumatan di Anjungan Lepas Pantai. Pertanyaan. Ada pekerja pada sebuah perusahaan migas yang berada di lepas pantai Natuna yang berjarak 120 km dari daratan atau pulau terdekat. Apakah pekerja ini boleh melakukan Jumatan di Anjungan Lepas Pantai? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam kajian fikih empat madhab, para ulama membagi kondisi manusia menjadi tiga keadaan. 1. Musafir. Mereka adalah orang yang berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain dan tidak menetap selain hanya untuk singgah ketika ada kebutuhan. Setelah kebutuhannya selesai, dia akan kembali. 2. Mukim. Mereka adalah orang yang menetap di suatu daerah sehingga tidak lagi disebut safar, namun tidak ingin tinggal selamanya dan ada niat untuk kembali ke daerah asalnya. Seperti para mahasiswa yang tinggal di satu kota selama kuliah. 3. Mustautin. Mereka adalah orang yang tinggal di sebuah daerah dan berniat menetap selamanya, baik dia orang asli daerah itu atau pendatang dari luar, sehingga dia sudah disebut sebagai penduduk asli setempat. Orang hanya bisa disebut mukim atau mustautin jika dia berada di tempat yang permanen atau di permukaan tanah. Sementara mereka yang tinggal lama di atas kapal besar, seperti kapal induk atau anjungan lepas pantai, statusnya hanya musafir. Jumatan bagi musafir. Terdapat banyak penegasan ijma' bahwa musafir tidak wajib Jumatan. Ibnu Abdul Bar mengatakan, ulama sepakat bahwa Jumatan adalah kewajiban bagi orang merdeka, balig, laki-laki, yang menjumpai tergelincirnya matahari di suatu daerah dan dia penduduk daerah itu, bukan musafir. Al-Istidkar. Di tempat lain, Ibnu Abdul Bar mengatakan, pernyataan penulis, tidak ada kewajiban Jumatan bagi musafir, merupakan ijma' ulama, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Keterangan lain disampaikan Ibnul Hubairah, mereka sepakat bahwa Jumatan tidak wajib untuk anak-anak, budak, musafir, dan wanita. Selain satu riwayat dari Imam Ahmad khusus untuk budak, yaitu wajib Jumatan, ikhtilaf ulama. Dan masih ada beberapa keterangan lainnya yang menegaskan bahwa musafir tidak wajib Jumatan. Jika musafir mengadakan Jumatan, apakah dinilai sah? Pembahasan ini lain dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan ini berbicara tentang syarat sah Jumatan. Apakah ketika sesama musafir menyelenggarakan Jumatan, dinilai sah? Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Pertama, Jumatan yang diselenggarakan musafir tidak sah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Mereka mengatakan bahwa penyelenggara Jumatan harus mustautin atau minimal mukim menurut sebagian pendapat. Sementara musafir yang hadir hanya mengikuti dan bukan penyelenggara. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, mayoritas ulama, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, berpendapat bahwa bagian dari syarat sah Jumatan adalah penyelenggaranya harus mustautin. Sehingga tidak sah Jumatan yang diselenggarakan musafir dan tidak dihitung. Artinya tidak terpenuhi batasan Jumatan. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Keterangan lain disampaikan Ibnu Qudamah. Untuk status mustautin merupakan syarat sah Jumatan menurut pendapat mayoritas ulama. Mereka adalah orang yang tinggal di satu kampung sebagaimana kondisi yang telah disebutkan, tidak berpindah dari tempat itu ketika musim dingin maupun musim panas. Al-Mughni. Di antara alasannya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering safar bersama para sahabat. Ketika melewati Jumatan, beliau tidak mengadakan Jumatan di perjalanan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tinggal beberapa hari di Mekah dalam rangka haji, beliau tidak Jumatan, tapi sholat duhur di Arafah. Ibnul Mundhir mengatakan, di antara hujah mereka yang berpendapat gugurnya Jumatan untuk musafir, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali melakukan safar melewati hari Jumat. Sementara tidak ada riwayat yang sampai ke kita bahwa beliau melaksanakan Jumatan ketika beliau sedang safar. Bahkan terdapat riwayat sahih bahwa beliau salat zuhur di Arafah ketika hari Jumat. Ini perbuatan beliau menunjukkan bahwa tidak ada Jumatan bagi musafir. Al-Ausat. Pendapat jumhur ulama merupakan acuan untuk fatwa lajnah da'imah ketika mereka memberikan fatwa mengenai hukum Jumatan di anjungan lepas pantai. Jawaban lajnah, orang-orang yang bekerja di laut dari kalangan para tentara yang sedang berada di kapal laut, bagi mereka tidak ada sholat Jumat karena mereka bukan penduduk yang tinggal menetap di sana, seperti penduduk pedesaan dan perkotaan. Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah. Kedua, Jumatan yang diselenggarakan oleh musafir statusnya sah. Mereka beralasan bahwa 1. Pada prinsipnya, Jumatan sama dengan sholat jamaah lainnya. Hanya saja bedanya, di Jumatan ada khutbah. 2. Terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka menulis surat kepada Umar menanyakan tentang Jumatan. Umar membalas surat mereka dan mengatakan, lakukan Jumatan dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. 3. Riwayat dari Nafi', beliau mengatakan, Ibnu Umar melihat para penduduk suku nomaden antara Mekah dan Madinah melakukan Jumatan, dan beliau tidak mencela mereka. Musannaf Abdurrazzaq. Penduduk suku nomaden atau Ahlul Miyah adalah mereka tinggal sementara, mengikuti keberadaan air oase atau danau. Jika ada air, mereka menetap. Jika air habis, mereka pindah untuk mencari air di tempat lain. Mereka disebut Ahlul Miyah. Kata Miyah adalah bentuk jamak dari kata ma' yang artinya air. Ahlul Miyah, mereka tidak menetap, bukan mustautin. Umumnya, mereka orang badui yang hidupnya tidak menetap. Ibnul Mundhir menukil beberapa keterangan para ulama mengenai Jumatan bagi musafir. Di antara yang beliau sampaikan adalah keterangan Abu Thaur. Abu Thaur mengatakan, Jumatan itu seperti sholat lima waktu lainnya. Hanya saja, dalam Jumatan ada khutbah dan qasar sholat dari empat. Selama di sana ada imam dan beliau khutbah di depan jamaah, maka sholat Jumat. Lanjut Ibnul Mundhir, Abu Thaur berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau menulis surat kepada Umar bin Khattab, beliau bertanya tentang Jumatan di Bahrain. Beliau membalas surat itu dengan mengatakan, silahkan lakukan Jumatan dimanapun kalian berada. Al-Awsat fi Sunan wal-Ijma' wal-Ikhtilaf. Demikian, Allahu A'lam.